السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا صابرا أنعمنا إيمانا وتسليما والصلاة والسلام على حبيب الله الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada kesempatan bedah tafsir Sya'rawi kali ini kita akan membaca, membahas ayat ke-43 surah Al-Baqarah, lanjutan dari yang lalu, yaitu merupakan perintah Allah kepada Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat-ayat yang lalu. Kalau pada ayat yang lalu Allah melarang Bani Israel, pertama, la tashtaru bi ayati, ya, dalam konteks beriman kepada ayat Allah, Allah melarang agar Israel jangan menjual ayat Allah dan jangan mencampur adukkan antara yang benar dan yang batil. Dan yang ketiga, jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Sekarang diperintahkan, dirikanlah salat. Jadi adanya perintah dan larangan menunjukkan mereka itu juga mukallaf, orang yang dibebani hukum seperti umat-umat yang lain. Nah, mendirikan sholat adalah merupakan perintah juga bagi umat Islam. Wa atuz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat juga sama. Tapi yang menarik untuk kita lihat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, kita udah tahu bahasanya rukuk ini kan bagian dari sholat. Jadi kenapa Allah munculkan ini untuk berbicara ke hadapan Bani Israel? Dia munculkan warka'u ma'ar raki'in. Ya. Jawabannya adalah Allah sebenarnya ingin agar orang Yahudi ikut bergabung dengan agama Islam. Karena sholatnya orang Yahudi itu tidak ada rukuk. Ya. Maksud umumnya agar mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, agar mereka tidak mengira bahwa beriman kepada Nabi Musa sudah cukup, atau beriman kepada Nabi Isa sudah cukup tanpa beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kenapa? Alasan yang kedua, bahwasanya Islam itu kan tidak datang hanya untuk satu ras, satu bangsa, atau satu bagian daripada geografi bumi ini, tetapi dia merupakan agama yang rahmatan lil alamin, menyeluruh, universal, agama internasional, tidak dibatasi oleh garis-garis geografi dan tidak dibatasi oleh ras dan suku. Iya. Jadi menarik sekali itu Ustaz Hanafi, masalah sholatnya orang Yahudi. Kalau kita lihat di ratapan, tembok ratapan di Palestina itu, iya, kita menemukan orang itu berdiri dengan bawa Tauratnya dibaca, kemudian dengan menangis gitu. Tiba-tiba saja mereka sujud. Nah, tapi kadang-kadang sujudnya itu menarik, kepalanya dilencengkannya. Nah, jadi sujudnya tidak sujud kayak kita, muka di hadapan tanah itu, tapi melenceng gitu ke samping. Ah, itu rupanya ada peristiwanya itu, Ustaz Hanafi. Iya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa kok sujudnya orang Bani Israel ini melenceng gitu? Karena pada ini merupakan peristiwa pada waktu itu Allah mengangkat Bukit Tur Sina itu, saking kendegilnya Bani Israel ini, sampai kata Tuhan itu, kulemparkan bukit ini kepadamu, kau mau enggak kau sujud atau enggak? Ah, begitu. Jadi mereka itu melihat bukit itu takut, mungkin takut, lebih takut dia kepada bukit daripada kepada Tuhan. Ah, jadi sampai sekarang kita menemukan rukuknya mereka itu, kata Syekh Muhammad, sujudnya itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, matanya ke atas melihat apakah gunung itu ditimpa ke kepala jadi aku atau tidak? Tidak. Jadi atau tidak? Jadi takutnya bukan karena dengan Allah. Nah, materi sekali, Ustaz. Iya, Nabi. Iya. Materialistis, materialismenya sangat jelas. Sangat takut jelas. Kepada gunung yang akan bukan menimpa. Takut kepada Allah yang menimpakan gunung. Itulah. Jadi mendirikan sholat ini, membayar zakat, sebenarnya kita lihat di sini adalah merupakan perintah praktikal ya, praktek. Mm-mm. Sebenarnya sama. Inti dasar agama itu sama. Toh juga dalam Islam ada aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini sebenarnya kalau dipahami oleh baik oleh Bani Israel, ada banyak orang Islam, ini adalah alat ya pemersatu, mendirikan sholat ya? Pemersatu sebenarnya ini. Misalnya bisa kita bayar, kita digambarkan dalam sebuah ucapan, Anda dan kami itu sama. Sama-sama disuruh sholat, sama-sama disuruh bayar zakat. Nah, ketika agama Muhammad SAW dengan Islamnya datang, maka mereka otomatis harus masuk ke dalam agama ini secara sukarela. Karena apa? Penyempurna itu berarti manusia kalau sudah ada yang lebih sempurna, dia akan tinggalkan yang lama. Iya. Secara otomatis itu. Otomatis, seperti istilah komputer sekarang ada upgrading. Itu, iya. Ada dulu kita pakai disket yang besar, sekarang ada yang kecil. Kemudian ada pakai laser disk. Dulu Pentium 1, sekarang Pentium 4 di atas lagi. Masa kita ngikuti yang lama? Ya, ketinggalan zaman lah. Zaman. Ya, jadi sebenarnya seharusnya semua umat harus memahami inilah kesatuan agama dalam prakteknya. Sama-sama suruh sholat, sama-sama suruh zakat. Nah ternyata kalau mereka tidak juga mau mendirikan sholat dengan seperti umat Islam, tidak lantas mereka kita perangi secara membabi buta. Ya artinya masih menghormati hak azazi manusia, tapi dengan syarat mereka harus memberikan keamanan kepada bangsa Palestina secara menyeluruh begitu. Nah kalau kita lihat di sini para pendengar yang berbahagia, bahwasanya warka'u ma'ar raki'in ini adalah merupakan ketundukan juga kepada Allah. Ruku' itu kan menundukkan dada, menundukkan kepala. Ini kalau kita lihat sholat dalam Islam ini merupakan kelebihan dari agama-agama yang lain. Yahudi cuma ada sujud. Jepang cuma hanya ruku' menghadap matahari dan menghadap rajanya mungkin. Kalau pada agama Konghucu ruku'. Pada agama Buddha mereka kalau pada guru langsung ruku'. Sujud maksud saya. Ya menghormat kepada gurunya. Kalau pada agama Nasrani dia cuma berdiri. Saja. Dan duduk di atas kursi. Nah, pada agama-agama konvensional yang lain tidak menari, ada dua-duanya. Tapi pada agama Islam ruku' dan sujud ini mesti merupakan rukun. Rukun fi'li. Dan ini tidak ada pada agama yang lain. Nah ini menunjukkan apa? Secara jasadiah kita tundukkan jasad ini, seluruh anggota ini kepada Allah. Ketika kita sujud, kita sujudkan juga ruhaniyah kita kepada Allah. Ketika makanya kita dalam sholat itu sebut mi'rajul mu'min ila rabbih. Sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah merupakan naiknya orang mukmin, bukan naik jasadnya, naik ruhnya. Menghadap Allah guna menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik ini Ustaz Hanafi tentang pengertian wa aqimus shalah. Jadi banyak orang mengatakan apa maksud mendirikan salat itu? Apakah kata-kata aqimu itu salat itu memang harus berdiri karena makanya disebutkan dengan aqimu, atau salat itu yang paling utama itu berdirinya? Artinya tidak duduk, tidak ruku, tidak sujud, atau apa pengertian dari aqimu itu sendiri? Aqimu ini mendirikan. Secara umum, ini perintah untuk menegakkan sholat kapan saja dan di mana saja. Maka ini perintah bukan hanya untuk grassroots orang-orang bawahan orang Islam, tapi ini juga perintah untuk para penguasa. Agar apa? Mereka yang sedang berkuasa jangan lupa mendirikan sholat, termasuk juga perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pendirian sholat itu. Masjid, musola, ketenangan dalam masjid, diberikan berbagai fasilitas untuk masjid, atau juga itu rezeki dari Allah kan begitu. Nah ini satu kita lihat. Yang kedua, bisa juga mendirikan dalam arti mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai dalam sholat itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Praktek kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dua-dua ini. Makanya saya ada pernah seorang jemaah bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Anda, Pak Ustadz, ketika melihat ada kaleng-kaleng yang di pinggir jalan atau tengah jalan untuk mengutip sumbangan untuk masjid? Bagaimana itu sebenarnya? Sebenarnya saya katakan, ya pada satu sisi perbuatan mereka boleh-boleh saja. Kenapa? Ya karena mereka untuk yang baiknya, bukan untuk berjudi dan segala macam. Iya. Nah, yang kedua, kan mengganggu. Iya, pasti mengganggu. Tapi kita harus tahu apa sebabnya mereka lakukan itu. Kena nggak dapat dari mana-mana. Coba kita lihat ayat ini. Aqimus shalah, wahai penguasa, berikanlah fasilitas sholat kepada pendudukmu. Iya. Keluarkan APBD-mu. Iya. Keluarkan uang-uang yang BLBI yang dilahap oleh triliunan ya? Itu kasihkan kepada masyarakat untuk bangun masjid. Nggak akan pernah mereka menampungkan lagi tampa-tampa atau jaring-jaring di tengah jalan. Ya benar sekali itu Pak Ustadz. Saya pun mengatakan dalam sebuah tulisan bahwa itu hanya terjadi di Indonesia itu, Pak Ustadz. Terjadi di Indonesia. Tabungan jalan hari Jumat itu hanya ada di Indonesia. Di Malaysia tetangga kita itu tak ada. Lama kita di Mesir nggak ada tabung jalan, sehingga ketika kita lupa bawa dompet nggak merasa malu gitu, Mas. Apalagi kita sedang khatib tahunya suruh sedekah, pas giliran tabung depan dia nggak dikasih. Rupanya karena terbiasa di Mesir nggak pernah ada tabung jalan. Di Sudan, negara yang miskin pun nggak ada tabung jalan. Kenapa? Sebab negaranya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah sholat, mulai dari fasilitas sampai dengan berbagai perangkatnya. Ustadznya di sana digaji semua. Kita melihat ya di Mesir itu, menariknya anak Azhar yang sudah tamat lisan atau S2 ditawarkan, setelah dites segala macamnya, tawarkan, Anda tinggal di masjid ini. Di sana ada rumah bagi menjadi kamu. Menjadi pegawai tetap ya. Pegawai tetap sebagai pegawai pemerintah. Diberikan gaji fasilitas bulanan. Gaji bulanan yang tetap. Dia mengelola berbagai bentuk acara pengajian-pengajian di situ. Dari tahfidz Qur'annya, tahfidz Qur'an semuanya. Dan kalau perlu dia buat proposal untuk sebuah perayaan apa, memakmurkan masjid. Itu dari kas pemerintah. Iya, jadi sebenarnya saya juga memahami pemahaman ayat kita ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya apa? Zakat itu prioritasnya untuk melaksanakan sholat. Betul. Ya, jadi baitu zakat itu identik untuk memakmurkan sholat. Nah, jadi bagaimana ada uang bazda yang begitu banyak sementara masjid butuh bantuan? Itu sangat salah. Sangat salah. Seharusnya uang bazda itu dikucurkan supaya masjid-masjid di Sumatera Utara ini tidak lagi meminta-minta. Minus-minuslah uang bazda itu. Sebenarnya begitu ya. Kalau itu setuju kita itu. Baik dari kas Pemda, Pemprovsu misalnya, atau Pemda yang bersangkutan, atau dari Bazda, atau dari Muhsinin yang dari orang kaya. Nah, sehingga apa? Kita kadang-kadang malu juga ya melihat ada ocehan dari yang non-Muslim. Apa itu Islam? Tengah jalan mengganggu orang, bukan satu tempat saja, dalam 5 km bisa 3 gitu. Artinya apa? Kita mau kencang, mungkin ada yang perlu cepat apa? Akhirnya harus lambat begitu. Nah, ini juga kita ya harus sadar juga lah begini, terutama kepada para penguasa. Ya mereka harus betul-betul memperhatikan, jangan kantongnya saja yang diperhatikan. Jadi sebenarnya ini kasus Islam di Indonesia nih, Pak. Iya, saya melihat. Tidak ada kalau di luar, lain. Di Arab Saudi, alhamdulillah ya. Wah, malah lebih besar gajinya gitu ya. Tapi kalau kita melihat di sini, Ustaz Hanafi, karena ada ayat Allah, waqimus shalah wa atuz zakah, berdampingan dia itu ayat Allah. Jadi mempunyai fungsi ganda di antara kedua ayat tersebut. Orang yang melakukan sholat, dia juga jangan lupa kewajibannya melakukan zakat. Kan demikian. Agar apa? Agar bisa sejalan, seiring sejalan dia. Kita setuju itu. Kemudian yang utamanya lagi rukuk dia. Jadi orang yang sudah bersih mengeluarkan hartanya dengan dan ruku gitu ya. Saya melihat ada satu hal yang menarik nih, Ustaz. Karena arogansi kenaziran ini, bisa-bisanya kadang-kadang dia bangun menara, padahal menara ini tentu apa? Masjid tetangganya itu ngemis-ngemis. Seharusnya lebih bagus tak usah lah buat menara ratusan juta, sementara dia bisa mungkin dengan ratusan juta ini membangun dua masjid lagi. Di Malaysia itu, Pak Ustaz, menara menghasilkan. Kita taunya kalau udah bangun masjid, itu pengeluaran lah, nggak menghasilkan. Bayangkan bisa 6.000 ringgit per tahun hanya dari menara. Karena apa? Karena menaranya untuk apa? Untuk pemancar HP, Telkomsel, misalnya pindah menara masjid kan menghasilkan. Ide yang sangat bagus itu. Nah, kita kalau udah menara tinggi-tinggi udah mubazir gitu kan. Mubazir, iya, nah, iya. Itulah bagaimana supaya wa'atu zakat, masjid bisa memberi zakat. Ini bisa memberi bantuan ya. Memberi bantuan penduduk sekitar. Kita taunya masjid ini minta saja. Bagaimana mengelola zakat sehingga ada beasiswa dari masjid. Akhirnya orang alergi dengan rumah Tuhan ya. Kalau melihat masjid berapa iya, keluar ini. Padahal kadang-kadang ada tanah lapang di pinggir jalan. Kenapa toh kok gak di depan masjid dibangun ruko untuk penduduk sekitar supaya bisa bekerja dan hasil sewa rukonya saja. Tabung jalan tidak perlu lagi. Nah, itulah ide-ide yang bagus. Di Malaysia itu ada masjid punya hotel. Di masjid itu hotel. Jadi orang-orang Islam misalnya datang ke Malaysia supaya tidak diganggu orang, datang aja ke masjid hotel itu. Nah, selesai. Pasti aman. Pasti aman. Menghasilkan ya. Dan fasilitasnya sangat VIP. Ruang pertemuan untuk pernikahan disewakan. Jadi sebenarnya masjid itu tidak saja konsumtif sifatnya, tapi produktif. Itulah yang maksud waqimu shalah wa atu zakat. Sehingga orang yang melaksanakan sholat bisa berzakat. Masjid bisa juga mengeluarkan zakat. Nah, para pendengar yang sangat budiman, berbahagia sekali kita pada kesempatan kali ini. Banyak pemikiran-pemikiran yang brilian yang terkadang tidak muncul pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi ini kalau didengar oleh para penguasa, ini sangat seharusnya mereka tertarik sekali untuk mengimplementasikan, merealisasikan ide-ide seperti ini. Justru ide ini adalah merupakan karunia dari Allah. Yang kebetulan lewat lidah-lidah kami, lewat pemikiran-pemikiran kami, tapi ini untuk umat semuanya. Nah, baiklah, mudah-mudahan saja pertemuan atau diskusi-diskusi yang singkat seperti ini dapat menambah sugesti kita untuk mengamalkan Islam, mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Saya Hanafi Ismet Fahmi beserta Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Muhammad Safiar, ya, sangat berterima kasih atas kebersamaan kita mendengarkan acara subuh pagi ini. Dengan mengadakan tangan kepada Allah, semoga semua kita berada dalam kesehatan dan keafiatan yang dari Allah dan untuk Allah. Bila taufiq wal hidayah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.